Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita memuji Allah azza wa jalla. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajlis di tempat ini, bermajlis di tempat yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini, tempat ini menjadi majlis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah semata. Kita bisa bermajlis di sini dan tidak lain, saya duduk di sini sebagai saudara yang minta untuk menyampaikan nasihat kepada Ustaz. Jadi memenuhi hak saudara untuk memberikan nasihat. Wa illa asatidzah di sini telah banyak memberikan bimbingan dan juga bersama-sama dengan tim untuk memberikan dakwah kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk menteladani Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa qudwatuna uswatuna, beliau alaihi salatu wassalam teladan dalam segala hal, termasuk di dalam al-adab wal akhlak, di dalam adab wal akhlak. Dan adalah Allah azza wa jalla memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi, benar-benar di atas akhlak yang azim. Cukuplah pujian Allah, cukuplah ayat ini sebagai dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mulia. Wa huwa khaliluhu, beliau adalah kekasih Allah azza wa jalla. Di antara akhlak atau adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang adab ini dan akhlak ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya adalah at-ta'ani, al-anat, tidak terpisah-pisah fil umur, dalam segala urusan kita. Kami disebutkan dalam sebuah riwayat, at-ta'ani min Allah wal-ajalatu min asyirubah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, at-ta'ani min Allah. At-ta'ani sifat atau sikap hati-hati, tidak tergesa-gesa, min Allah, dari Allah azza wa jalla. Wal-ajalatu, dan tergesa-gesa, ya, kerusa-kerusu ya barangkali disini, tergesa-gesa, kerusa-kerusu, ya, tidak menimbang umur, perkara-perkara yang akan dia lakukan, apa yang akan dia usahakan. Ada syurpa, jadi ada syurpa. Nah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullah, fil adab al-mufrad, di dalam kitab al-adab al-mufrad, membuat sebuah bab yang berjudul at-tu'adah fil umur. At-tu'adah fil umur, tidak tergesa-gesa, tenang dalam urusan-urusan kita. Di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah adalah hadis Nabi alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Al-Asyadj Abdul Qais, Rasul alaihi wasallam mengatakan, inna fika la khaslatain yuhibbuhuma Allah. Wahai Asyadj, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, yang dua sifat ini dicintai oleh Allah azza wa jalla. Dicintai oleh Allah azza wa jalla. Apa dua sifat tadi? Kata Nabi alaihi wasallam, al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu wal-anatu. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, dua sifat itu adalah al-hilm. Al-hilm pada asalnya itu orang tidak suka membalas orang yang mendzaliminya, lembut. Wal-anat, yakni tidak tergesa-gesa. Ini yang sedang dan akan kita bahas bersama. Tidak tergesa-gesa fil umur, dalam urusan-urusan kita, terutama masyarakat muslimin rahimahumullah, urusan-urusan yang kita tidak mengetahui awakibnya, perkara-perkara yang kita tidak mengetahui akibatnya, seperti urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia itu kita tidak mengerti akibatnya. Ya, saya mau kerja ini tidak ngerti nanti untung atau tidak, akibatnya baik atau tidak, tidak tahu saya. Kamu beli rumah di sini, daerah ini, baik atau tidak, Allahu a'lam, tidak tahu awakibul umur. Kamu dagang ini, baik atau tidak, kamu menikahi fulana atau fulana, ya, kita tidak tahu awakibul umur dalam urusan-urusan apa? Duniawi. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa, harus menimbang, istisyar, meminta pendapat dari orang yang ahli, meminta pendapat dari orang yang hakim, yang memiliki hikmah yang baik, yang memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat ala istikharah. Jadi termasuk bentuk kita tidak tergesa-gesa adalah menunaikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminta pilihan kepada Allah azza wajalla. Al-istikharah, ketundukan seorang hamba kepada Allah azza wajalla untuk meminta pilihan kepada Allah dalam perkara-perkara yang dia tidak mengerti akibatnya. Ini adalah perkara yang sangat terpuji dan bentuk dari al-anat, dia tidak tergesa-gesa. Nah, makanya dalam perkara-perkara yang sudah jelas manfaatnya, jelas baiknya, tidak ada istikharah di situ. Seperti misalnya mau istighfar, mau minta ampun, bertobat kepada Allah, istikharah atau tidak? istighfar atau tidak? Ya, tidak, tidak istighfar. Tobat, tobat, wajib. Ya, bersegera. Tidak ditunda-tunda dalam perkara-perkara yang mana? Ya, tidak ada sisi kejelekannya sama sekali di al-umur akhirah, dalam urusan-urusan akhirat. Ya, bersegera. Punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji, cepat-cepat haji. Baik. Punya kemampuan untuk zakat, segera tunaikan zakat. Dia banyak dosa dan memang kita punya banyak kesalahan. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Taubat nasuha. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pegang baik-baik perkara ini. Di antara perkara yang dicintai oleh Allah, yakni perkara ini adalah perkara yang menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah akibatnya mesti ada baik. Jangan tergesa-gesa fil umur, terutama perkara-perkara yang tidak jelas. Di antara perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa adalah fi qabulil khabar. Dalam kita menerima berita, dalam kita menerima berita, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk at-tasabbut wa at-tabayyun, yang memastikan kebenaran berita. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, jika datang kepadamu fasik, orang yang fasik, binabain, dengan berita, dengan khabar, kita meragukan beritanya, tidak tahu kejelasannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan? Tatabayyanu, ay tatsabbatu. Tabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Benar atau tidak? Jangan-jangan berita itu salah. Jangan-jangan berita itu adalah berita yang tidak jelas. Jangan-jangan berita dusta. Bahkan kalaupun berita itu benar pun tidak setiap yang benar kemudian dia kan disebarkan, diberitakan. Wabillahi taufiq. Dan prinsip inilah yang menjadikan para ulama kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tasabbut fil umur, tabayyun. Ketika datang berita, terus di berita itu dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar atau tidak berita ini? Hadir ayat-ayat ini dalam surah Al-Hujurat, di antara dalil, di antara asal yang dijadikan sebagai dalil bagi para ulama untuk apa namanya, menimbang berita-berita dari orang-orang yang perlu ditimbang, yang halwa, kadzdzab, apakah dia berdusta atau dia dhaif, lemah, atau bagaimana beritanya. Terlebih berita itu adalah berita dari siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dipisahkanlah, alhamdulillah, antara berita orang-orang yang siqah dengan berita orang-orang yang gak siqah. Terpisahlah mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang dhaif. Selamat para ulama. Mereka selamat dan menjadi sebab keselamatan umat. Sehingga apa yang sampai kepada umat ini adalah berita-berita yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atasku, atas namaku, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak jadi yang menyiapkan tempat duduknya di mana? Raka Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Demikian pula, ya, ini dalam fitnah. Di tengah-tengah fitnah. Nah, ini fitnah di zaman ini lebih berat daripada fitnah bah, di zaman sebelumnya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wasalam, kondisi semakin mendekati yaumul qiyamah semakin apa? Semakin berat. Lebih syadid fitnah, lebih berat. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya untuk berlindung kepada Allah dari apa? Fitnah-fitnah. Di antaranya doa yang diajarkan untuk kita baca di tasyahudil akhir. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil fasihi dajjal. Tentu kasih sayang Rasul kepada kita. Rasul tahu, diberitahu oleh Allah tentang banyaknya kita, banyaknya fitnah. Dan di antara jalan untuk kita keluar dari fitnah adalah al-nuju ilallah, kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Minta tolong kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari al-fitnah. Nah, wabillahi taufiq. Dan di antara bentuk, ya, al-anat, kita tidak tergesa-gesa, ya, ketika datang fitnah, kita tidak langsung kemudian terbawa arus. Wah, orang ini suaranya lantang, kayaknya ini yang benar. Tunggu dulu, dilihat. Tasabbut fil umur, berita. Jangan sedikit-sedikit disebarkan, disebarkan yang jadi fitnah lebih besar. Ada berita disebarkan, apalagi zaman sekarang ini. WhatsApp, apalagi. Luar biasa sudah. Orang satu grup berapa anggota sekarang? 250. 250 masing-masing punya grup lagi. Ping 200 seket. 250 kayak itu. Di ping ke nomor itu. 250 kan 250. Berapa? Ya. Dan mungkin anggotanya belum sampai keluar negeri. Padahal yang dia sebarkan adalah gadi. Dusta. Tidak jelas. Fitnah. Terkait dengan apa? Ya. Kehormatan saudaranya, terlebih kehormatan seorang alim. Kehormatan seorang apa? Alim. Dikatakan so'afiqah. Orang-orang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak punya modal, jahil. Sekarang kalau saudara kita saja, saudara kita, ya, yang dia bukan apa-apa, yang dia bukan syekh, bukan, kita harus hati-hati di dalam apa namanya, ya, menyebarkan khabar dan seterusnya. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang ma'ruf bisalbiyah, ma'ruf bil-ilmi, ma'ruf bid-da'wah ila Allah. Ya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, asatidzah ahli sunnah wal jamaah jazakumullahu khairan, ya, memberikan contoh kepada kita untuk ta'anni, tidak tergesa-gesa di dalam apa, ya, berbuat di dalam menyebarkan berita sampai betul-betul yakin. Dan di dalam itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Kamsali al-Imam Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali wal Imam Ubayy al-Jabiri dan masyayikh da'wah salafiyah mengajarkan kita untuk apa? At-ta'anni, di dalam menerima khabar, di dalam menyebarkan khabar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang terjadi di negeri kita ini dalam fitnah yang terakhir ini. orang-orang seperti Ibn Akmal, Hadarullah, dan yang semisalnya, tadi maaf, langsung disebarkan so'atikoh, so'atikoh. Siapa? Syekh Abdullah Shafiq, Syekh Abdullah Al-Bukhari, masyaih yang ma'ruf, dengan ilmu, dengan da'wah ila Allah, kesabaran mereka, juhud mereka. Jadi mau ditaruh di mana juhud mereka itu? Orang yang ma'ruf bisalabiyah, orang yang sudah ma'ruf bisalabiyah, ma'ruf sebagai seorang yang apa namanya kokoh di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tidak semudah itu untuk kemudian dia apa? Dijatuhkan. Al yaqin la yazulu bimada syak. Sesuatu yang yakin tidak bisa begitu saja langsung dia dirobohkan dengan sesuatu masih ragu-ragu, tidak jelas. Ini berita-berita tidak jelas. Pulang soal fitnah, pulang soal fitnah. Taib, es dalil, mana dalilnya? Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Makhdhar Taib. Mana dalil? Kau mundur pulang soal fitnah, pulang soal fitnah, pulang, pulang, pulang. Keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kamu mentakbir pula, ma buat dalil, baik. Mana dalilnya? Kul hatu burhanakum. Ini al-anad. Inilah ketidak tergesa-gesa. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Bahkan bukan hanya pada fitnah ini. Fitnah-fitnah sebelumnya. Fitnah Abu Hasan Al-Ma'ribi. Fitnah Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi. Fitnah Al-Hajuri. Dan sebelumnya Fali Al-Harbi. Itulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Ta'anni bil umur. At-tu'adha bil umur. Sebaliknya, mereka meninggalkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ta'anni bil umur. Membar-membar sudah. Itulah akmalin waman ma'ahu. Sudah kesana sini, sudah berita yang macam-macam. Dan itu sebagaimana. Dan ini bukan sekali terjadi pada dirinya. Marah seperti itu. Dan tidak sepantasnya seorang muslim, ya, terlebih seorang yang mengatakan dirinya sunni salafi, masuk ke dalam apa namanya disengat dari satu lubang dua kali. Kata Nabi Alaihi Wasallam, la yuldabul mu'minun min juhdin wahidin ma'udin. Tidak sepantasnya seorang mukmin disengat oleh hewan yang berbisa dari satu lubang dua kali. Cukupnya sekali itu menjadi pelajaran. Dulu saya tergesa-gesa, dulu saya mendengar berita kemudian langsung disebarkan. Kemana orang berteriak diikuti, mana yang kira-kira menguntungkan diikuti. Ya bersih marih, mana angin berembus diikuti, kemana orang-orang berteriak diikuti. Bukan dalil yang diikuti. Berbeda dengan para ulama kita. Ikhwati fillah adha'ani wa tu'adabil umur. Dan diantara bentuk ta'ani adalah mengembalikan perkara-perkara terlebih fitan kepada kibarul ulama. Benar, kibarul ulama. Itu yang diajar oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat semuanya orang-orang yang mulia. Tetapi para sahabat itu bertingkat-tingkat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan fitan, ketika menyebutkan al-ikhtilaf, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafa katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati man al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha 'abdu wa 'abdu 'alayha bi nawajir. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi Alaihi Wasallam, fa innahu man ya'ish minkum Ya, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, ya, yang panjang umurnya di antara kalian sesudah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, ya, akan menyaksikan ikhtilafan katsiran. Ikhtilafan katsiran. Apa pesan Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'alaikum bi sunnati, dan yang kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dikhususkan dari para sahabat al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang selamat atau Taifah al-Mansurah adalah mereka yang berjalan di atas jalan itu. Dan jalan siapa? Sahabat-sahabat. Ma'ana alihil yaus wa sahabi. Nah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, mengajarkan kita itu apa? Adhan. Itu adat di umum. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, di dalam bab itu disebutkan sebuah kisah, menyebutkan sebuah kisah, dan kisah ini fihi faedah. Perlu kita sebutkan di sini, ini babul faedah. Disebutkan di situ ada seorang yang akan meninggal dunia. Orang akan meninggal. Kulasok kisahnya seperti itu. Bisa dilihat pada kitab Al-Adabul Mufrad. Dia memiliki seorang putra dan maulah dan budak. Sebelum meninggalnya dia berpesan kepada maulahnya, tolong jaga anak saya, hidup anak saya. Meninggallah orang ini. Wahad dan maulah, ya, menjaganya, mendidiknya terus sampai saat menikah. Dinikahkan. Yang saya pahami dari kisah itu, dinikahkan dengan wanita yang masih mahram dari siapa? Maulai. Anak kulihat dinikah. Amin. Kemudian sang pemuda ini yang sudah tumbuh besar minta izin, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin belajar. Baik, titip, ya, keluarga saya. Saya mau pergi menuntut ilmu. Akhirnya pergilah dia menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu di zaman itu dengan zaman sekarang beda, ya atau tidak? Tidak ada HP, tidak ada. Jadi betul-betul sudah, kalau pergi ya sudah pergi. Setahun serasa berapa? Ya. 10 tahun berapa? Al-Muhim pergi dia menuntut ilmu. Dan ketika mendapatkan sebuah majlis, bertemu dengan seorang guru, sang guru berwasiat, kalau kamu mau pulang, ketemu saya dulu, saya beri kamu wasiat. Sampai saat sudah lama dia belajar, muncul kerinduan kepada keluarganya, berpamitan dengan gurunya. Saya mau pamit. Itu bahasanya ada seperti itu, ya, bahasa Arab. Ya aku mau, Imam Bukhari, bosan Jawa, ada. Mungkin, kalau kasih pamit. Kemudian setelah itu, ya, pesan perlu. Ada tiga wasiat. Apa wasiatnya kata Syekh? Ittaqillah wasbiri, atau ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Salah kalimat. Hanya tiga kalimat ini. Tapi ternyata kalimat ini memberikan faedah yang besar. Di kalimat-kalimat ini wasiat dari seorang guru yang tentunya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada adzamul wasiyah. Takwalah kamu kepada Allah. Wasbir, sabar kamu. Wala tasta'jil, dan jangan tergesa-gesa. Kata sang pemuda ini, sungguh kalimat ini memberikan manfaat yang besar bagi saya. Coba antum bayangkan orang sudah lama, ya, menuntut ilmu, ya, kangen dengan keluarganya, ya, dia naik kuda juga, dipasuh kuda. Apalagi zaman dulu nggak ada batu, Tidak ada HP, tidak tahu masih ada rumahnya atau tidak. Jangan-jangan sudah hilang rumahnya. Allah Allah. Sampai tadi tempat istrinya. Begitu dia sampai di rumah, kaget dia. Ada istrinya dan di dekatnya ada seorang laki-laki. Wah, ada laki-laki. Tidak ingat dulu dia punya maulah gitu. Dan siapa istrinya? Masih makhluk. Muncul apa namanya kemarahan di situ. Maka dia kembali ke kudanya dan diambil pedangnya. Ingin membunuh orang. Marah. Tapi teringat pesan gurunya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wasbir sabar. Wala tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Maka saya urungkan niat saya kembali lagi berjalan. Begitu melihat pemandangan seperti itu, marah lagi, balik lagi. Kemana kudanya? Dia ambil pedangnya, sudah pegang pedang. Tapi ingat lagi pesan gurunya. Ittaqillah, wasbir, wala tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah. Wasbir sabar wala tasta'jil. Balik lagi. Panas lagi. Kembali lagi bergolak lagi di malam itu. Sampai orang laki-laki ini bangun. Ternyata mau lagi. Tidak lain masih ya, mahrum apa? Istrinya. Allah adalah di pahim itu. Langsung berpelukan keduanya. Gimana kabar? Lama dan mana ketemu. Mu'ana apa? Alhamdulillah selamat ya dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, di antaranya adalah apa tadi tidak tergesa gesa atas kaji. Nah, terlebih di fitnah ini ikhwan sabar bertakwa kepada Allah ittaqillah di nafsi ittaqillah di ikhwati bertakwalah kamu kepada Allah jangan sembarangan. Alhamdulillah fitnah yang terakhir ini ya, setelah proses yang cukup lama ya, masyaih tidak sembarang. Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali melihat dan berhati-hati berita dilihat ya, diminta mana buktinya apabila itu sampai terjadinya sulh ya, itu salah satu contoh ya. Sulh antara apa namanya asatidzah sunnah dan ashabul fitan ulama'. Tapi itu menunjukkan bahwa Syekh Rabi berhati-hati dan tidak tergesa, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Asal tidak pun berat kerennya itu berat ada sulah berat sudah. Tapi ya sekali lagi selama alhamdulillah ini masalah ya, diperhatikan oleh ulama kita kibar kita yaitu Imam Rabi bin Hadi insyaallah fi khair insyaallah ada banyak di balik itu. Tapi subhanallah setelah sulah ini ya, memang haula uridul akbar yang merusak sendiri apa sulh itu dan asat tidak melihat menyaksikan ini hal yang tidak sehat tetapi asat tidak juga tidak kemudian apa langsung menyebarkan tidak perhatian di antara apa yang ada dalam sulh itu terkait dengan ma'ahid sunnah wal jamaah. Agar mahat-mahat itu ya, yang memegang, yang mengajar adalah orang-orang yang apa? Yang ma'ruf bisalafiyah. Orang-orang yang bisa mendidik, orang-orang tidak berpenyakit, orang-orang yang bisa mendidik anak-anak yang bertanggung jawab. Itu salah satu di antara yang diwasiatkan oleh Syekh Rabi di dalam suluh tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Abdul Akmal dan teman-temannya ini justru mengambil menarik orang-orang yang berpenyakit. Sulh artinya apa? Wis ayo kabeh termasuk yang berpenyakit itu ditarik lagi. Ya subhanallah, apakah seperti ini maknanya? Faham atau tidak sebenarnya ucapan siapa? Syekh Rabi. Satu, di antara bentuk apa namanya? Ya, pelanggaran terhadap sunnah. Tapi asal tidak ya, sadar. Tidak tergesa-gesa, bukannya tidak tahu. Berat menghadapi ini. Tetapi sudah Syekh Rabi. Inilah semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Di antara bentuk pelanggaran terhadap sulh juga adalah lancangnya lesan mereka untuk apa namanya tadi, menyebarkan fitnah, menyebarkan tentang soal fitnah. Wabillahi taufik. Dengan orang-orang seperti kita, ulama-ulama yang ma'ruf, yani masyayikh yang ma'ruf dengan dakwah ila Allah, juhud fit ta'lif, juhud di dalam apa ta'lim seperti Syekh Abdullah Shawfi dan yang lain, dilecehkan dengan orang-orang seperti ini, itu lahmal dan yang semisalnya. Ini bentuk pelanggaran terhadap nada dan juga bukan hal yang kemudian asal tidak tahu. Berat, dan berat ini. Dan orang-orang yang bersama dengan Dr. Muhammad bin Hadi, seperti Usama Al-Kuri, dari Sahibul Fitnah, selalu mendatangi Syekh Rabi dengan berita-berita, dengan malafat, dengan apa namanya, lembaran-lembaran yang berisi fitnah. Sampai kemudian tabayyan bahwasanya mereka itu adalah su'afin. Mereka lah yang sesungguhnya orang-orang yang membuat ada fitnah dan menyebabkan tafriq baina salafiyyin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran besar bagi kita. Untuk kita ta'anni fil umur. Tugas kita banyak. Pekerjaan kita berat, anak-anak kita, dakwah, masyarakat, butuh kesabaran, butuh takwa kepada Allah, butuh sabar dan butuh tidak tergesa-gesa. Ittaqullah wasbiru wala tastajibu. Bertakwalah kepada Allah, sabarlah dan jangan apa? Tergesa-gesa. Di antara bentuk ketidak tergesa-gesa kita adalah rujuk ila ya, kibari ulama. Rujuk kepada mereka. Terlebih di dalam fitnah-fitnah yang kita tidak paham, kita tidak mengerti. Dan itulah yang diajarkan oleh asal bila kita la nuzakki Allah ya ahada. Semoga Allah menjaga asal bila kita Ustaz Muhammad Sewe, Ustaz Luhman, Pak Abdul, Ustaz Abdul Samad Bawazir, Ustaz Samah Mahdi, Ustaz Qamar Su'aidi, dan seluruh asal bila ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dan juga menjaga asatidah min su'il fitan wa min fitan al-mudillah. Naktabi di hadal qadri. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.